Allah, apakah disyariatkan? Yakni kalau dikatakan disyariatkan itu, kalau orang mau mengerjakan maka dia tetap mendapatkan pahala. Sifatnya masyru' gitu. Silakan, boleh saja. Menjama' antara zikir-zikir atau bacaan-bacaan rukuk ini di dalam satu rukuk. Ya. Di kitab ini kan sampai ada 7 macam bacaan rukuk. Ada 7 macam bacaan rukuk kita sudah bacakan kemarin. Nah, itu kalau seseorang di satu rukuk itu dia kumpulkan seluruhnya misalnya, atau 2 atau 3 macam bacaan. Jadi tidak hanya satu tapi diulang-ulang, enggak, bahkan beberapa macam bacaan. Ikhtalafu fi dzalika. Para ulama mereka ada khilaf, ada perbedaan pendapat tentang hal tersebut. Ya. Wa taraddada fihi Ibnu al-Qayyim fi az-Zad. Ibnu al-Qayyim rahimallahu, ya, kadang menguatkan ini, kadang menguatkan itu di dalam Zadul Ma'ad. Jadi kurang jelas beliau menguatkan atau merojihkan yang mana. Wa jazama An-Nawawi fil adhkari bil awal. Adapun Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Adhkar, Al-Adhkar itu zikir-zikir. Jadi Imam Nawawi rahimahullah itu punya kitab khusus tentang berbagai macam doa gitu. Namanya Al-Adhkar. Bil awal, dengan pendapat yang pertama. Maksudnya pendapat yang pertama adalah silakan kalau antum di dalam satu rukuk mau mengumpulkan seluruh bacaan yang ada, seluruh macam bacaan rukuk yang tadi kita sebutkan, ya ada 7 disebutkan di kitab ini, 7 macam bacaan. Silakan saja. Dan An-Nawawi dengan jazm masyru'. Faqala, beliau mengatakan, yakni An-Nawawi, wal afdalu an yajma'a baina hadhihi al-adhkari kulliha in tamakkan. Yang afdal adalah digabungkan seluruh zikir-zikir ini kalau memang mampu untuk dilakukan. Wa kadza yanbaghi an yaf'ala fi adhkari jami'il abwab. Demikian pula selayaknya dia lakukan di zikir-zikir seluruh bab yang sudah beliau sebutkan. Nah, bab-bab di al-adhkar tadi. Jadi kalau misalnya sujud nanti ada beberapa bacaan, silakan beberapa bacaan itu dibaca semuanya di dalam satu sujud. Masyru'. Antara masyru', masnun, mustahab, wajib itu berbeda ya. Nah, jadi kalau dikatakan masyru' itu antum jangan langsung terbayang kepada sesuatu yang ada targibnya langsung dari Rasulullah SAW. Enggak. Katakan masyru'. Masyru' yakni kalaupun orang mau mengumpulkan seluruhnya, boleh-boleh saja. Dan disyariatkan dia mendapatkan pahala dengannya. Nah, kalau dikatakan mustahab itu nanti mungkin ada targib, ada motivasi dari Nabi secara qaul misalnya, atau secara fi'il beliau pernah menjamak seluruhnya. Ini yang dikatakan mustahab atau mandub. Kalau wajib berarti adanya perintah dengan zikir tersebut. Nah, di sini istilahnya adalah masyru'. Istilahnya adalah masyru'. Nah, wa ta'aqqabahu Abu Thayyib Siddiq Khan, Siddiq Hasan Khan. Kemudian dikomentari oleh Abu Thayyib Siddiq Hasan Khan rahimahullah, salah satu ulama yang ada di daerah India ya, setahu saya Siddiq Hasan Khan dahulu. Fi Nuzulul Abrar, di kitabnya Nuzulul Abrar halaman 84, kata Siddiq Hasan Khan rahimahullah, ya'ti marratan bihadihi wa bitilka ukhra wala ara dalilan alal jam'i fi itu. Kalau pilihannya Siddiq Hasan Khan, dia mengatakan ya terkadang dia di satu rukuk membaca zikir yang ini walaupun diulang-ulang begitu, wa bitilka ukhra, dan terkadang di rukuk yang lain dia membaca macam doa rukuk yang lainnya pula, dan itu diulang-ulang. Yani tidak dicampur. Wala ara dalilan alal jam'i, kata beliau, aku tidak melihat adanya dalil untuk menjamak macam-macam zikir tadi. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajma'uha fi ruknin wahidin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, tidak ada riwayat bahwa beliau menjamak keseluruhan macam zikir, macam doa rukuk tadi dalam satu rukun. Bal yaqulu hadza marratan wa hadza marratan. Dan yang dipahami dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau terkadang membaca yang model bacaan ini begitu, kadang model bacaan yang lainnya. Walittiba'u khairun min al-ittida', kata beliau. Mengikuti ittiba itu lebih baik daripada kita membuat-buat. Intaha kalamuhu. Qala Syekh Al-Albani wa hadha wal haqqu insyaallah taala, kata Syekh Al-Albani, inilah yang benar insyaallah taala, lakin qad tsabata fi sunnati itolatu hadzal rukni wa ghairihi. Jadi ucapan Siddiq Hasan Affan itu benar, kata Syekh Al-Albani. Cuman hanya saja di dalam sunnah itu pun juga ada yang sahih. Pengkisahan tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan rukun rukuk ini dan yang lainnya dalam waktu yang lama, rukuknya itu lama, sujudnya lama. Kama ya'ti bayanu hatta yakuna qariban minal qiyam, sebagaimana akan datang nanti penjelasannya, bahkan panjangnya rukuk dan sujudnya tersebut itu hampir mendekati panjangnya beliau berdiri. Faida arah dal musalli al-iqtida' bihi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sunnah. Kalau orang yang salat dia hendak mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah ini, fala yumkinuhu dzalika illa ala tariqatil jam'i alladzi dzahaba ilaihi An-Nawawi. Maka tidak memungkinkan baginya kecuali dengan menjamak seperti mazhabnya Imam An-Nawawi tadi, mengumpulkan seluruh macam bacaan. Waqad rawahu Ibnu Nashr fi qiyamil lail an Ibnu Jurayz an Atha. Hal itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Nashr di kitabnya Qiyamul Lail halaman 76 dari Ibnu Jurayz dari Atha. Wa illa, atau kalau tidak menjamak, bagaimana untuk bisa membacakan, memanjangkan rukuk ala tariqati takrar, dia ulang-ulang. Ala tariqati takral al-mansus alaihi fi ba'di hadhil adkar, di mana dinaskan disebutkan di sebagian riwayat dzikir tersebut, yakni diulang-ulang subhanallahi rabbil azim, yaitu terus diulang subhanallahi rabbil azim wa bihamdi, terus itu. Atau yang lain, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, dan seterusnya. Atau yang lain, sujud juga begitu, dan diulang-ulang. Ini tariqah takrornya. Wa hadza aqrabu ila sunnah, kata Syekh Al-Albani, hadza aqrabu ila sunnah. Untuk yang mengulang satu macam bacaan sampai akhirnya panjang rukunnya, rukun ruku atau sujud, itu aqrab ila sunnah. Ini yang lebih mendekati sunnah, kata beliau. Wallahu a'lam. Artinya juga tidak memastikan bahwa kalaupun seseorang menjamak berarti dia khilafu sunnah. Ini faedah kemarin tentang azkar ar-ruku, zikir-zikir atau doa-doa ruku. Qala rahimahullah italatu ar-ruku'i, italatu ar-ruku, memanjangkan ruku. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ar-ruku'i wa sujudahu wa jalsatahu baina sajdataini qariban minas sawa. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan rukuknya, menjadikan berdirinya setelah rukuk, berarti tidal begitu, sujudnya, duduknya di antara dua sujud, qariban minas sawa, yakni hampir sama panjang. Hampir sama panjang. Hadis muttafaq alaih atau Al-Bukhari Muslim. An-nahyu an qira'atil Qur'ani fir ruku', larangan untuk membaca Al-Qur'an di dalam ruku'. Wa kana yanha an qira'atil Qur'ani fir ruku'i wa sujud. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang dia membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani di ta'liknya hadis riwayat Muslim dan Abu Awanah, larangan ini mutlak baik sholatnya itu sholat wajib maupun sholat nafilah. Baik sholatnya wajib maupun sholat nafilah tetap dilarang untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Adapun Ziyadah Ibnu Asakir di riwayatnya, fa'amma sholatu tatawu'i fala junah. Adapun sholat tatawu' fala junah, yani fala junah hanya krok, tidak mengapa kalau sholat tatawu' kamu baca Quran, baca surat ketika rukuk dan sujud. Fahiyya syadzatun au mungkarah. Ini tambahan yang syadzah atau tambahan yang dia sifatnya mungkar gitu. Apa syadzah? Riwayat itu fikotin mukhalifu mukhalifah liman huwa au takminu au au takminu au au aktsar adada. Riwayat seorang thiqah yang dia menyelisih orang yang lebih thiqah darinya, atau jadi ada mukhalafah, kata Ibnu Hajar rahimahullah, kalau ada dia mukhalafah ya, atau lebih banyak jumlahnya. Kalau mungkarah apa? Ada syad, ada mungkar. Riwayat riwayat apa dulu? Riwayat orang thiqah atau riwayat orang dhaif? Itu syad. Barakallahu fiik. Riwayat perawi yang dhaif menyelisih orang yang thiqah itu. Jadi kalau mungkar itu dia lebih rendah lagi derajatnya daripada syadz. Riwayat orang yang dhaif menyelisih yang thiqah, itu namanya mungkar. Jadi kalau kita baca, oh maksudnya itu. Bisa jadi yang fa'ama sholatu tatawu' fala junah. Adapun kalau sholat tatawu', sholat nafilah, maka tidak mengapa, itu dia syadzah atau mungkar. Jadi tidak bisa dipakai. Wa qad 'allaha Ibnu Asakir, baik Ibnu Asakir sendiri yang meriwayatkan hal tersebut pun sudah mengiklal, yakni mencacati lafaz ini pula. Fala yajuzul amalu biha. Jadi enggak bisa diamalkan, jadi enggak boleh kalau antum membaca Al-Qur'an di rukuk maupun sujud, baik itu salatnya wajib maupun salat sunnah. Adapun kok di sini salat sunnah boleh? Oh, itu riwayatnya dhaif. Bahkan bisa jadi mungkar. Baik. Wa kana yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ala wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana raki'an aw sajidan. Ketahuilah, sungguh aku ini dilarang untuk membaca Al-Qur'an raki'an aw sajidan, ketika rukuk maupun sujud. Fa'amar ruku'u, adapun ruku', fa'azimu fihi Rabba Azza wa Jal, maka agungkanlah Rabb Azza wa Jal, sehingga kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, itu azimu, agungkanlah Rabb Azza wa Jal. Wa'amma sujudu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adapun sujud, fajtahidu fid du'a, maka berupayalah untuk berdoa, bersungguh-sungguhlah untuk berdoa. Faqamina au qamana an yustajaba lakum, maka hal tersebut semoga menjadi sebab untuk diijabahi doa kalian. Qamana yakni jadir, itu disebut jadir, yakni lebih layak hal tersebut untuk diijabai, yakni kondisi sujud seorang hamba itu merupakan posisi doa yang mustajab kalau dia berdoa ketika sujud. Nah, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih wa huwa sajid fa'tiru fihi addu'a. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih, keadaan yang terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya, wa huwa sajid, yakni ketika dia sedang sujud. Fa'tiru fihi addu'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Nah, perbanyak doa ketika sujud. Jadi ketika sudah dibaca itu zikir sujud itu dengan tafsil yang sudah dirincikan seperti pembacaan zikir rukuk tadi, walaupun seseorang dia ingin membaca doa yang lain ya setelah itu, maka menurut satu pendapat silakan saja, silakan saja doa yang lain yang bukan zikir sujud. Qala al-i'tidalu min ar-ruku. I'tidal yani tegak setelah ruku. Wa ma yaqulu fihi, dan apa yang dia ucapkan di i'tidal tersebut. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sulbahu minar ruku'i. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat sulbnya, yaitu tulang belakangnya dari rukuk, qailan sembari mengatakan sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Mudah-mudahan bagi orang yang memujinya. Yani Allah akan mengabulkan doanya. Nah. Wa amara bidzalika al-musii'a shalatahu, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut, i'tidal itu, kepada al-musii' shalatahu, yakni yang kurang bagus dalam menjalankan salatnya. Faqala lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, la tatimmu shalatun li ahadin minan nasi, tidak sempurna salat seseorang sampai hatta gitu yukabbir tsumma yarka, dia bertakbir, dia rukuk. Ini sebelumnya ada lafal-lafat ya. Nanti melihat itu cara iktibasnya itu. Ada titik tiga kan? Ya, saya itu pelajari di Manhajul Bahth. Itu maksudnya ada lafal yang tidak disebutkan di situ. Itu kan. Nah. Jadi langsung ke syawahidnya. Yukabbir tsumma yarka, kemudian rukuk. Tsumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'iman. Kemudian dia mengucapkan sami Allah liman hamidah sampai dia lurus berdiri. Sampai dia lurus berdiri. Wa kana idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kepalanya istawa. Lurus. Tenang. Hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, sampai setiap faqarnya itu kembali ke tempatnya. Ini riwayat Al-Bukhari dan Abu Dawud. Ada di Sahih Abu Dawud. Kata Syalbani wal faqar, al-faqar itu sampai setiap tulang faqarnya kembali ke tempatnya. Ma in tadada min idhami sulbi min ladunil kahil ilal ajab ilal ajbi ya ajbi kama fil qamus, yakni tulang-tulang belakang ya, dari semenjak kahil, kahil itu yang di, kalau biasanya antum yang tahu yang bekam itu ya, tengah itu lurus begitu sampai ke bawah, sampai al ajab itu tulang ekor, jadi tulang punggung itu ya, dari atas begitu sampai bawah, sampai tulang ekor itu dia tenang berdiri. Itu yang dimaksud dengan faqar. Jadi yang dimaksud di hadis ini ya, sampai kembali seluruh tulang kepada tempatnya, itu tulang punggung itu yang dimaksud kembali, bukan tulang yang lainnya, bukan tulang-tulang jari jemari atau lengan atau tangan, bukan. Itu pembahasan. Wakana idza rafa'a, oh ini sudah tadi. Tuma kana yaqulu wa huwa qa'im, kemudian Nabi SAW mengucapkan ketika berdiri, Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Jadi ada tambahan wawu di sini. Jadi ada satu riwayat yang tanpa wawu, ada riwayat yang lain dengan tambahan wawu. Ada Rabbana lakal hamdu, ada Rabbana walakal hamdu. Hadis riwayat Muslim dan Abu Awana serta Ahmad dan Abu Dawud gitu. Nah, yang dibahas oleh beliau di ta'liq itu intinya adalah di hadis ini, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat kan imam kan gitu, bagi imam. Beliau salat sebagai imam. Berarti imam pun juga membaca apa? Rabbana walakal hamdu. Tidak hanya sami Allahu liman hamidah. Demikian pula makmum itu pun juga dia sama disyariatkan untuk membaca sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Pertama dalilnya Nabi SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu dalil yang umum, mencakup seluruh gerakan dan ucapan di dalam sholat. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Makanya kalau dalam hadis faidha qala sami Allah liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Jadi hadis itu kan gini. Fa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu apa rabbana, ada tambahan wawu atau langsung lakal hamdu. Seolah ya, seolah dari hadis ini bahwa ucapan tasmi ini namanya tasmi, ucapan tasmi itu hanya bagi imam, dan ucapan tahmid ini Rabbana lakal hamdu itu hanya bagi makmum, sehingga seolah imam tidak baca Rabbana lakal hamdu dan makmum tidak baca sami Allahu liman hamidah. Nah, sekarang untuk pembahasan ini, penjelasan ini adalah di lafaz hadis Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW mengatakan faida qala ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Gini, kalau imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhalin, apa kelanjutannya? Faqulu amin. Mirip kan? Mirip ya. Jadi seolah kalau di hadis yang kedua ini juga begitu. Ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhalin, faqulu amin, maka ucapkanlah amin. Seolah imam tidak mengucapkan amin. Sama kan? Mirip ya. Padahal sebenarnya hadis yang kedua ini maksudnya adalah urut-urutan saja. Urut-urutan, jangan sampai aminnya makmum itu mendahului aminnya imam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah riwayat yang lain, idza ammanal imamu fa amminu. Idza ammanal imamu fa amminu. Kalau imam mengucapkan amin, fa amminu, maka kalian mengucapkan amin. Berarti imam mengucapkan amin tidak? mengucapkan. Padahal kalau di lafaz yang sebelumnya ini seolah yom tidak mengucapkan amin. Jadi maksudnya di lafaz yang kedua ini ucapan aminnya makmum jangan mendahului aminnya imam. Berarti yang atas itu juga begitu. Ucapannya sami Allahu liman hamidahnya makmum jangan mendahului imam. Jangan mendahului sami Allahu liman hamidah ucapannya imam. Wah kata. Ini penjelasannya. Ini sekedar menjelaskan ya, wajah atau fikihnya beliau Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi jelas ya namanya fikih, kita tidak bisa memaksakan fikih kita kepada orang lain gitu ya. Nah, ini hanya sekedar penjelasan saja apa yang menjadi fikihnya penulis rahimahullahu taala. Al-Imam Ahmad rahimahullah salah satu ucapan yang diriwayatkan dari beliau itu adalah la yang bagi lil faqih an yahmilan nas ala madhhabi. Tidak layak bagi seorang yang faqih dia memaksa manusia mengikuti madhabnya. Jadi ya sekedar kalau saya yang rajih itu seperti ini loh. Jadi yang saya ikuti seperti ini karena pembahasannya seperti ini gitu. Kalau kamu merasa ini belum rajih, menurutmu yang rajih yang lain ya, silakan. Gitu ya. Tapi kalau masalah akidah jangan. Menurut saya yang rojih itu Allah di atas ars. Kalau kamu itu enggak rojih, ya enggak boleh seperti ini. Kalau masalah akidah Ar-Rahmanu 'ala ar-'arsy istawa nassan. Itu nas dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa silakan kalau masalah akidah. Masalah manhaj juga begitu. Masalah manhaj juga begitu. Beda dengan masalah fikih. Jadi kita bedakan antara khilaf itu khilaf masalah akidah manhaj dengan khilaf masalah fikih, bedakan penyikapannya. Nah. Baik. Wa amara kita kembali ke kitab wa amara bidzalika kullu musallin mu'tamman au ghairahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan dengan hal tersebut kulla musallin seluruh yang melakukan salat mu'taman au ghairahu baik dia itu sebagai mu'tam begitu entah itu maksud makmum atau imamnya itu maksud berarti sini kemungkinan makmum karena imam beliau sebut imam au ghairahu atau yang selainnya atau yang selainnya. Jadi yang makmum mengucapkan Rabbana wakal hamdu, imam juga mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Kalau hanya yang pertama itu kan seolah imam tidak mengucapkan Rabbana wakal hamdu begitu. Kalau imam mengucapkan sami Allah liman hamidah selesai kan. Berarti seolah dia tidak mengucapkan Rabbana wakal hamdu ketika sudah berdiri. Padahal yang namanya gerakan sholat itu mesti ada zikir di setiap gerakannya, di setiap posisinya itu mesti ada zikir yang disyariatkan. Tidak kemudian ada satu gerakan yang kosong. Sambil Allah liman hamidah sambil berdiri terus kemudian dia. Berarti kan ada sesuatu yang kosong di situ. Jadi pada intinya yang menjadi fikih beliau adalah baik imam maupun makmum itu sama-sama mengucapkan tasmi dan tahmid. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Hanya saja jangan sampai bacaan makmum mendahului imam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, baik dalam bacaan maupun dalam gerakan. Berarti makmum ya meniru imam. Wa kana yaqul dan Nabi juga mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kemudian ada lafaz yang tidak disebut lagi dan ini langsung ke syahidnya Wa idza qala sami Allah liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu. Ini ada tambahan Allahumma juga. Kalau imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka kemudian begitu ya. Maka kemudian kalian mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamdu. Yasma'ullahu lakum, Allah akan mendengarkan kalian. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala qala ala lisani nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam sami Allah liman hamidah, mengucapkan sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayatkan itu. Yani mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Allah mendengarkan siapa saja yang memujinya. Wa anlal al-amra bidzalika fi haditsin akhar, dan beliau memberikan alasan ya, perintah dengan hal tersebut di hadits yang lain. Ya, ini beliau memberikan alasan ya, tentang hal tersebut ya, tentang hal tersebut di hadis yang lainnya. Biqaulihi, dengan ucapan beliau, fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Karena sesungguhnya yang ucapannya itu menepati ya, ucapannya para malaikat, karena para malaikat juga mengucapkan yang sama begitu. Amin begitu. Atau ini yang lainnya, oh, ini tentang tasmi' ya, tentang sami Allah liman hamidah rabbana walhamdulillah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, baik, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nasrullah at-taufik wa tsabat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.